barang dagangan. Wa huwa a'ammu amwaliz zakati wa ashmaluha. Dan barang dagangan ini adalah harta zakat yang paling umum, yang paling banyak, ya, yang paling ashmal, yang paling mencakup. Wa summiya bidzalika, dan barang dagangan itu dikatakan dengan urud, ya, atau dinamakan dengan urud karena li'annahu la yastaqir, karena barang dagangan itu tidak menetap. Nah, masuk kalau laku, keluar. Beli barang lagi, masuk lagi, laku, keluar lagi, dan seterusnya. Tidak tetap, tidak menetap. Bal ya'ridu thumma yazul. Akan tetapi barang tersebut masuk, ada, kemudian keluar, hilang. Nah, jika laku. Fa inna tajiro la yuridu hadhihi sil'ata bi'ainiha. Pedagang itu enggak menginginkan jenis barang itu yang dia beli untuk dijual lagi. Dia tidak menginginkan barangnya. Wa inna ma yuridu ribhaha minan naqdain. Hanya saja yang dia inginkan adalah keuntungan dari penjualan barang tersebut. Keuntungan dari akad jual beli terhadap barang tersebut. Taib. Ini makna barang dagangan, urudut tijaroh, barang yang dipersiapkan, untuk diperjualbelikan, untuk dibisniskan. Nah, dalam rangka untuk mencari keuntungan. Dalam rangka untuk mencari keuntungan. Ini maknanya, ini makna barang dagangan. Barang yang disiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dan kalimat barang di sini mencakup semua barang yang dijual. Dari barang-barang yang halal. Seperti misalkan sayyarat, mobil, motor, kendaraan, malabis, pakaian, Naam. Hadid, besi, akhsyab, kayu, dan yang lainnya dari berbagai macam barang yang diperjualbelikan. Artinya ghair nuqud, selain uang, selain uangnya. Nah, namanya barang ya barang, barang yang diperjualbelikan, ghair nuqud, selain uang. Apa hukumnya? Wazakatu wajibatun fihi. Zakat pada barang dagangan hukumnya wajib. Li'umumi qawlihi ta'ala, karena keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lissa'ili wal mahrum. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lissa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada kewajiban yang harus dikeluarkan, yaitu zakatnya. Yang diberikan kepada as-sa'il, orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Dan barang dagangan termasuk apa? Amwal, harta. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada kewajiban zakat yang diberikan kepada orang miskin, baik yang meminta atau yang tidak meminta. Dan barang dagangan masuk dalam kategori harta. Walikaulihi ta'ala, dalil yang lain adalah karena firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Juga dalil yang lain diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam atau firman Allah subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah sedekah, yaitu zakat, dari harta-harta mereka. Dan harta barang dagangan ini termasuk harta yang paling nampak. Harta yang paling nampak. Bahkan kebanyakan harta-harta yang dipegang kaum muslimin adalah ada pada barang dagangan itu. Dalil yang lain, walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, a'limhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ketika hendak diutus ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahu mereka jika mereka telah menerima Islam, mau sholat, maka beritahu kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat dari harta-harta mereka yang diambil dari harta orang kayanya, kemudian diberikan kepada fuqara yang ada di antara mereka. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wala syakka anna urudat tijarati malun. Kemudian dikatakan di sini, tidak diragukan bahwasannya urudut tijarah, barang dagangan itu termasuk daripada mal, termasuk daripada harta, sehingga masuk dalam kategori hadis-hadis tadi dan ayat-ayat tadi. Wahada, dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat wajibnya zakat urudut tijarah, barang dagangan. Wa hunaka khilaf, dan di sana memang ada perselisihan tentang masalah zakat barang dagangan. Apakah barang dagangan juga diwajibkan untuk dizakati, dikeluarkan zakatnya, ataukah tidak? Khilaf, ada perselisihan di tengah-tengah para ulama tentang masalah ini. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat wajibnya zakat pada barang dagangan, barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan. Mereka berdalil dengan ayat-ayat tadi dan hadis yang dibaca tadi, dan juga mereka berdalil dengan asar atau ucapan Abdullah bin Umar. Ya. Ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Laisa fil urudi zakatun illa ma kana litijarah." Tidak ada kewajiban zakat pada barang kecuali apabila barang tersebut dipergunakan atau disiapkan untuk tijaroh, untuk diperjualbelikan. Nah, sehingga jelas ya fatwanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang naam beliau termasuk dari sahabat yang naam banyak ya, bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan dalil-dalil yang lain. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ikhtalafan nas fi zakati tijarah. Faqala ba'duhum la zakata fiha wa qala ba'duhum fiha zakah wa hadha ahabbu ilaina. Kata beliau, manusia berselisih tentang zakat barang dagangan. Sebagian mereka berpendapat tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan sebagian yang lain, yaitu sebagian para ulama yang lain, berpendapat terdapat kewajiban zakat pada barang dagangan. Wahada, dan ini kata beliau, ahabbu ilaina. Dan ini yang lebih kami sukai. Itu beliau memilih naam wajibnya zakat pada barang dagangan. Baik. Ini pendapat pertama, pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada barang dagangan. Baik. Mereka beralasan tidak ada dalil yang sharih, yang jelas dalam penyebutan zakat barang dagangan. Adapun dalil-dalil ayat dan hadis yang disebutkan tadi itu dalil secara umum ya, harta ya, tidak ada penyebutan barang dagangan ya, beda dengan emas, perak ya, binatang ternak dan lain sebagainya. Ada dalil-dalil khususnya yang sharih, yang jelas penyebutannya. Tidak hanya umum mutlak harta seperti itu, tetapi ada penyebutan khususnya emas, perak ya, seperti dalam hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Adapun dalam barang dagangan tidak ada lafaz yang sharih, lafaz yang jelas tentang barang dagangan. Taib. Tidak ada hadis yang sahih dan sharih. Sahih dan sharih, jelas penyebutannya tentang barang dagangan. Di sana ada hadis yang sharih penjelasannya atau penyebutannya tentang barang dagangan, akan tetapi dhaif. Ya, ada dalam Bulughul Maram. Ya. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Samurah bin Jundub, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija shadaqata min alladziina 'udduhu lil bai'." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Abu Daud, jelas ya lafadznya, untuk diperjualbelikan berarti barang dagangan. Namun lafadz kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah membawakan hadis ini, beliau mengomentari wa isnaduhu layyin, dan sanadnya lemah. Dan hadis ini hadis yang lemah. Nah. dalam perawinya terdapat perawi-perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Ada yang majhul hal, ada yang majhul ain. Taib. Karena alasan inilah tidak ada dalil yang sahih dan sharih lafaz na'am yang sharih yang jelas tentang penyebutan barang dagangan, ya. Na'am, sehingga sebagian para ulama berpendapat tidak wajibnya zakat barang dagangan. Dan mereka mengatakan bahwasannya hukum asal harta seorang muslim adalah haram. Ya. Gak boleh diambil. Nah, kecuali kalau ada dalil yang sahih dan sharih. Nah, maka mereka mengatakan kita tidak mewajibkan zakat pada harta kaum muslimin, ya, kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Ya, dalil yang sahih dan jelas penyebutannya. Baik. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur para ulama, dalil-dalil yang bersifat umum, yaitu harta, ya, dan barang dagangan termasuk harta. Nah, baik. Dan dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur yang lafadznya jelas, ya, barang dagangan, hadis-hadisnya lemah. Nah, sehingga sebagian para ulama berpendapat tidak wajibnya zakat barang dagangan. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah diantaranya Naam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya. Demikian pula Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, khilaf, ya. Ada perselisihan dalam masalah zakat barang dagangan. Dan masalah-masalah fikih seperti ini tahtaj ila insyirahus sadr, ya. Butuhkan kelapangan dada, ya, dalam masalah-masalah fikih seperti ini. Nah, taib. Adapun dalam buku ini Al-Fiqhul Muyassar, ya, disebutkan dan dipilih pendapat yang pertama, wajibnya zakat barang dagangan, pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Nah, baik. Ana pribadi condong pada pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, wajibnya zakat barang dagangan. Nah, baik. Di antara yang menguatkan ini adalah tadi fatwanya siapa? Abdullah bin Umar, ya. Fatwanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang beliau sering bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ketika beliau berfatwa ini, ya, tidak diketahui naam sahabat lain yang menyelisihinya, ya. Tidak ada riwayat sahabat lain yang menyelisihinya, wallahu a'lam. Ya. Fatwa Abdullah bin Umar tadi ada dalam Naam Sunan Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih bahwasanya Abdullah bin Umar berfatwa, laisa fil urudi zakatun illa ma kana litijarah. Tidak ada kewajiban zakat pada barang kecuali yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Dan harta kaum muslimin, ya, banyak, ya, tersimpan pada barang dagangan. Nah, tersimpan pada barang dagangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan tentunya ini pendapat yang lebih berhati-hati. Ya. Pendapat yang lebih berhati-hati. Nah, bahwasanya para pedagang juga hendaknya mereka mengeluarkan zakat dari na'am barang dagangannya. Nah. Kita lanjutkan. Wa syurutu wujubi zakati fiha. Sekarang syarat-syarat wajibnya zakat pada barang dagangan. Apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, an yamlikaha bi fi'lihi. Dia memiliki barang dagangan tersebut bi fi'lihi, dengan usaha dia. Dengan perbuatan dia. Kasyira, seperti dengan cara dia membelinya misalkan. Sehingga barang tersebut menjadi miliknya. Kemudian untuk dijual lagi. Wa qabulil hadiah, atau barang tersebut adalah hasil dari penerimaan hadiah. Ada orang yang memberikan hadiah kepadanya dalam jumlah besar. Diterima hadiahnya. Kemudian dia niatkan untuk dijual. Dia niatkan untuk diperjual belikan. Fala yadkhulu fi dzalikal irtsu wa nahwuhu. Dan tidak masuk dalam kategori ini, ya, harta warisan. Tidak masuk, ya. Dan yang semisalnya mimma yadkhuluhu qahron, dari harta-harta yang menjadi milik seseorang qahron secara paksa. Itu mau tidak mau jadi harta dia karena harta warisan. Jadi ini syarat yang pertama. Dari syarat wajibnya zakat barang dagangan, yaitu dia memiliki barang tersebut dengan perbuatannya atau usahanya, seperti dengan cara dia membelinya untuk dijual lagi atau hadiah untuk dijual lagi. Nah, sehingga tidak masuk dalam kategori harta ini, harta warisan, enggak masuk. Dan yang semisalnya dari harta-harta yang dimiliki secara paksa. Yang kedua, an yamlikaha bi niyyati tijarah. Dia memiliki harta atau barang tersebut dengan niat untuk diperjualbelikan. Kalau dia membeli barang tersebut niatnya untuk dipakai, ya maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Ini syarat yang kedua. Hendaknya dia memiliki harta tersebut dengan niat untuk diperjualbelikan. Baik. Misalkan dia beli tanah. Harga tanah berapa? 1 M. 1 M nilai yang udah lebih dari nisab, ya. Nah, sedangkan nisab emas aja hanya kurang lebih 34 juta atau nisab perak hanya 5 juta atau 6 juta, ya, sekitar itulah. Berarti kalau 1 M itu masyaallah udah. Dia beli tanah 1 M. Nah, niatnya untuk dijual lagi, ya. Nah, dijual harga yang mahal tahun depan jualnya, ya. Nah, supaya hartanya apa nilainya sudah mahal. Maka jika sudah genap setahun, ya, maka harta tadi, tanah tadi yang memang mau dia jual, ya, nah, harus dikeluarkan zakatnya. 2,5%-nya, ya, dari nilai tanah tersebut. Nilainya bukan nilai ketika beli, ya, belinya 1 M, tapi tahun depan bisa jadi 2 M, ya. Nah, maka nilai harga jual di saat itu, di saat setelah genap setahun, ya, dia beli bulan Muharram, maka bulan Muharram berikutnya, ya, harga tanahnya udah mahal, maka dinilai yang dihitung adalah harga tanah di bulan Muharram saat itu, ya, di tahun enam yang telah genap tanah tersebut 1 tahun. Nah, Baik. Kalau dalam tengah perjalanan ternyata dia gunakan tanahnya untuk dibangun rumah, kemudian ditinggali, ya, maka apa? Tidak ada kewajiban zakat. Nah, awalnya dia beli tanah untuk dijual, tetapi setelah berjalannya waktu ternyata butuh tempat tinggal dia, ya. Nah, bukan akal-akalan, ya, tetapi butuh tempat tinggal sehingga dia gunakan tanah yang dibeli tadi, yang tadinya mau dijual nggak jadi, dibangun rumah ditinggali. Nah, baik, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Terputus haulnya, terputus naam haulnya. Ya. Oke, jika misalkan ini tanah ini sudah 11 bulan ini. Sudah 11 bulan, tinggal sebulan lagi keluarkan zakatnya wajib. Tapi pas di bulan ke-11 dia butuh tempat tinggal. Sehingga dia bangun tempat tinggal di tanah tersebut enggak jadi dijual tanahnya. Maka apa? Terputus haul. Naam. Tidak wajib dizakati karena sudah diniatkan untuk dipakai, bukan diniatkan untuk dijual lagi. Nah. Baik. Kalau nanti dia berubah, ya, niatnya mau dijual lagi. Misalkan setelah 2 bulan pakai di situ bosan. Ya. Mau dijual lagi. Maka apa? Haulnya mulai dari awal. Haulnya mulai dari awal lagi, tidak nyambung. Tidak, tetapi dari awal lagi. Kecuali kalau yang dia lakukan itu adalah tahayyulan, akal-akalan supaya tidak wajib zakat. Ya, sudah 11 bulan, ya, supaya enggak wajib zakat, saya pakailah. Nah, ya, bangun rumah pakai. Nah, setelah itu, ya, 2 bulan kemudian dia niatkan untuk dijual lagi. Ya, hanya untuk akal-akalan supaya tidak wajib zakat. Maka kalau dia niatnya seperti ini, ya, tahayyulan, maka tetap dia diwajibkan zakat. Nah, baik. Karena sebenarnya dia enggak butuh, ya. Tapi karena tujuannya untuk menghindari zakat sehingga dia pakai tanah tersebut. Nah, maka orang seperti ini karena menghindari zakat tetap wajib zakat. Nah. Ya. Kecuali kalau memang kebutuhannya dia memang butuh tempat tinggal, ya enggak ada niatan untuk menghindari zakat, tidak ada. Baik. Mafhum ya, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, anta bulugho qimatuha nisoban. Nilai barang dagang tersebut mencapai nisob. Ya, mencapai nisob. Nisob zakat. Zakat emas ataupun zakat perak. Mana di antara dua emas dan perak ini nisabnya yang paling rendah mana? Nah, kalau nisab sekarang, ya, yang paling rendah adalah nisab perak tentunya, ya. Nah, karena sekarang harga emas lebih mahal daripada harga perak. Nah, yang kurang lebih kita hitung kemarin berapa? Sekitar 5 juta, ya, dari 595 gram perak dikalikan 8.000, ya, kurang lebih segitu. Nah, jika barang dagangan tersebut nilainya 5 juta atau 6 juta, ya, nah, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Jadi para pedagang, ya, setiap tahunnya mengeluarkan zakatnya. Nah, dan dia menghitung hartanya itu di tahun dikeluarkannya zakat, bukan harga modal, ya, bukan harga modal awal dulu beli, bukan, tapi nilai barang tersebut di saat itu. Nah, bagaimana kalau barangnya keluar masuk? Nah, labas, barang keluar masuk yang dinilai barang yang terakhir pas genap setahun. Nah, ya, pas genap setahun, intinya setiap tahunnya berdagang, jika nilai barang dagangannya yang keluar masuk tadi mencapai nisab, ya, 5 juta atau 6 juta, ya, maka dikeluarkan zakatnya per tahunnya. Kemudian bil idafati ila syurut al khamsati sabiqah fi awal zakah, ditambah lagi syarat-syarat yang 5 yang sudah berlalu di awal zakat. Ada 5 syarat zakat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, selain dari syarat-syarat ini, itu syarat-syarat umum. Apa saja syarat-syarat yang umum? Hah? Syarat-syarat umum dari syarat-syarat zakat. Apa? Yang pertama, al-Islam, ya. Hendaklah dia orang yang muslim. Kemudian yang kedua, hurriyah, orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, nah, memiliki nisab, na'am, dengan kepemilikan yang sempurna, itu harta dia pribadi, ya, bukan harta masyarakat, bukan harta bukan harta, na'am, pembangunan masjid misalkan, bukan, ya, tapi harta pribadi dia dengan kepemilikan yang sempurna. Kemudian yang keempat, nah, telah berlalu 1 tahun sempurna. Taib. Kemudian mencapai nisabnya. Harta tersebut hendaknya mencapai nisab. Faidahala alaihal haul. Apabila barang dagangan tersebut sudah genap 1 tahun. Kuwimat bi ahadin naqdain adz-dzahabi awil fiddah. Maka barang tersebut ditaksir, ya, dengan salah satu jenis harta, emas ataupun perak. Ya. Ini kalau diemaskan berapa gram barang dagangan ini? Ya. Ini kalau diperakan berapa gram? Ya. Nah. Fa idza balagatil qimatu nisoban, maka apabila barang dagangan tersebut nilainya mencapai nisab, nisab salah satu dua harta ini, emas ataupun perak, yang terendah dari keduanya, yang mana? Jika sudah mencapai salah satu nisab emas ataupun perak, wajib fiha rub'ul usyr, maka wajib padanya pada barang dagangan tadi rub'ul usyr. Nah, 1/40-nya, yaitu 2,5%-nya. Nah. Baik. Misalkan, jual beli motor, ya. Nah, pas di tahun wajib dikeluarkannya zakat, motornya ada 5. Ya, harganya 10 jutaan. Kali berapa? 5 kali 10? 50. Udah lebih dari nisab, ya. Nisab perak aja cuma 5-6 juta. Maka apa? Dikeluarkan 2,5% dari 50 juta tadi. Nah. Baik. Tinggal kapan dia mulai jual belinya, ya. Mulai bisnisnya kapan? Tahun depan. Nah, dikeluarkan zakat barang dagangannya. Nah. Dan tidak disyaratkan harus barang dagangan itu yang itu terus dalam 1 tahun, ya, misalkan. Nah, mobil ini 1 tahun di garasinya. Ini dijual, enggak laku-laku 1 tahun, ya. Baru ini yang dikeluarkan, bukan. Walaupun mobil ini sudah laku untuk jual apa, untuk beli lagi, ya, kemudian laku lagi, jual beli lagi, dan seterusnya nanti tahun jika dia sudah berbisnis, bisnis itu selama 1 tahun, maka di tahun wajibnya dikeluarkan zakat, harta dia dihitung. Sekarang yang ada di dia mobil apa, ya, atau motor apa, ya, atau barang apa, ya, dihitung kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Baik. Kemudian wala i'tibara fit taqwim limastaraita bihil urud. Tidak dianggap, naam, pentaksiran harga, naam, sewaktu engkau membeli barang. Jadi pentaksiran harga untuk dikeluarkan zakatnya berapa, ditaksir barangnya, itu bukan ketika engkau membeli barang tersebut, bukan. Ya. Tetapi apa? Di bulan atau di saat atau di waktu wajibnya zakat. Ya. Nah, bukan yang ditaksir adalah harga pembelian barang itu, bukan. Tapi nilai dari harga itu, nilai dari barang itu sekarang. Li'anna qimataha takhtalifu irtifa'an wa nuzulan, karena nilainya, nilai barang itu berbeda-beda. Kadang naik, kadang turun. Nah, dulu belinya murah, sekarang mahal. Makanya yang dihitung yang harga sekarang, harga mahal. Nah, wa innamal ibratu biqimatiha waqta tamamil haul. Sesungguhnya yang menjadi ibrah, yang teranggap, yang dihitung adalah nilai barang tersebut sewaktu sempurnanya setahun. Nah, sewaktu sempurnanya setahun. Baik. Nah, ini syarat-syarat wajibnya zakat barang dagangan. Ada tiga syarat tadi, ditambah syarat-syarat yang sebelumnya, syarat-syarat umum, Islam, merdeka, dan seterusnya. Nah. Kemudian, dalam zakat barang dagangan, yang wajib ditaksir atau dihitung adalah barang yang diperjualbelikan. Tidak termasuk padanya barang yang menetap, ya. Seperti misalkan raknya, ya. Nah, raknya jangan dihitung, walaupun raknya mahal harganya. Nah, jangan dihitung. Atau kulkasnya, kulkasnya jangan dihitung, karena kulkasnya untuk menyimpan barang. Kecuali kalau kulkasnya kulkas memang dijual, ya. Nah, maka dihitung. Tapi kalau kulkasnya kulkas untuk menaruh barang, ya, maka jangan dihitung kulkasnya. Nah, demikian pula alat untuk ngangkat barangnya, misalkan, ya, itu kan mahal itu. Itu nggak dihitung. Nah, yang dihitung hanya barang yang diperjualbelikan. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah. Selesai dari pembahasan zakat barang dagangan. Nah, insyaallah untuk pemula ini udah cukup, ya. Walaupun di sana masih banyak masalah-masalah yang lain dalam masalah barang dagangan. Nah, namun insya Allah akan antum pelajari nanti di kitab-kitab yang lain. Nah, adapun untuk pemula insya Allah ini cukup. Masalah zakat barang dagangan. Nah. Oh. Nah. Boleh mengambil dari barang dagangan tersebut, ya. Boleh juga dengan nilai, ya. Nah, boleh dengan nilainya. Nah, paham, ya. Kalau antum pas wajibnya zakat punya, nah, 40 motor misalkan, ya. Berarti wajib dikeluarkan berapa? Hah? Satunya, ya. Satu motor keluarkan. Nah, satu motor keluarkan. Atau barakallahu fikum, nilainya, ya, misalkan satu motor nilainya 10 juta, maka antum keluarkan dengan uang 10 juta ini. Nah, demikian, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, cukup, ya. Sudah masuk isya. Mafhum, ya. Boleh dengan barang tersebut, ya, boleh juga dengan nilainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.